Walhasil akhirnya Romawi itu kalah songko Palestina terus Baitul Maqdis sing saat ini diharani Masjid Aqsa ini terus didamel masjid. Mulanya jenengan kudu ngantil kula, mulanya sing diharani masjid itu gon sujud ora bangunan. Mergo nak masjid itu maknani bangunan masjid, iku zaman Nabi songko Masjid Aqsa iku rung rupa masjid. Mergo masjid itu awal didesain bangunan era Sayyidina Umar. Nah ini terus pentingnya ideologi. Zaman itu ada ahli kitab jenenge Ka'bul Ahbar itu ada tenan. Mulane wong itu selain ngalim ngalah no wong kafir itu ada ideologi fikih. Fikih harus kita jaga. Senajan itu ilmu yang kadang kita ora cocok tapi harus kita jaga. Nabi riyen nak nateken salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Nggih rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 napa bulan. Pokoke mlesete sawulan. Ana ana wong cerita 17 tahun ya ora tau ngaji. Pokoke khilafe ku mau 17 wulan sampai 16 wulan. Nah, sing ketrucut 11 tahun iki nyerai iso ngaji utawa lali, nah lali ra apa-apa. Lah Ka'bul Ahbar itu tiang Yahudi sing masuk Islam, masyhur kan? Al Hadits Tsani an Ka'bil Ahbar, masyhur Ka'bil Ahbar masyhur. Sehingga Sayyidina Umar untuk menentukan posisi masjid itu tak kok Ka'bil Ahbar, cara kowe, cara kowe, cara kowe, cara kowe masjid itu apik piye? Padahal akhir hayate Nabi ku wis kon madhep Ka'bah eling-eling. Akhir hayate Nabi ku salat mungkin madhep Ka'bah, Ka'bah sing terkenal sing teng Masjid Haram niku. Sing nang ngambung Hajar Aswad butuh bayar fee niku paham wis sing napa? Falan waliyanaka kiblatan tertuha. Ka'bul Ahbar pinter, Sayyidina Umar mesti diakali. Jadi ngakali ku yo oleh. Ka'bul Ahbar ya wong soleh tapi di kepentingan. Umar ketika PG masjid ku kon ning gurine Masjid Aqsa. Jadi gamane misalnya Masjid Aqsa niku kulon ngudi. Kulon nak sholat mereka perasaannya madep. Mereka lagi kulon. Jadi gamane kon gawe masjid gurine sokro. Semoga watu sing digo mikrot Nabi jenenge sokro. Gak jenenge apa sokro eling-eling. Kon gawe masjid gurine sokro. Jadi kon awang Islam sholat otomatis yo madep sokro, yo madep Ka'bah. Jadi setiap kali bae Ka'bul Ahbar. Ben khas Yahudi ne yo ije, khas Islami ije. Jadi untuk loro-loro nih, faham ya? Jadi kon gawe masjid sak gurine sokro ben kok solate yo madep sokro meskipun yo madep apa Umar miso wailak jancuk kowe utak kamu cek Yahudi kok padum aku ben madep sokro ben cek koyo wong Yahudi ngamuk Umar ora aku bangun masjid ape mungkuri sokro tenan mulane masjid Umar teng Masjid Aqsa niku madep Ka'bah mungkuri sokro jadi saake sokro nasibe saiki di bokongi wong sholat gara-gara Umar moh berbau-bau Yahudi ya wong kok kotok yang ngono nane masjid Umar itu mungkuri sokro nane kulo niku pas teng Palestina yo sholat neng sokro perkara nih ben tahu sholat gak mungkuri sokro tapi yo sholat neng masjid Umar kergani Sayyidina Umar tapi sampean nak sampean neng gone masjid Aqsa sholatnya mungkuri sokro. Iku Umar saking curigane nak Ka'bul Ahbar jek kecampuran utek Yahudi. Yahudi kumat kowe usul kok ngono terus iku. Paham iki sampean harus sejarah. Iku yo Nabi ra menangi. Terus-terusane cerita sing luwih parah meneh. Wala taftahunnal Konstantinopel. Konstantiniah kalau dalam bahasa Arab. Iku diriwayatno Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Iku ndak kunjung ana futuhat nganti pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriah. Pokoke 600 tahun saka dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira malah 800 tahun. Konstantinopel iku Turki. Paham ya? Dadi saka didhawuhna Nabi Imam Bukhari rawine wae tahun 200 Hijriah, dibukae sekitar tahun 700-800 Hijriah. Ayo saiki kowe nak kesusu khilafah kudu menang saiki wong Nabi mawon sing As-Shadiqul Masduq dibarengi Jibril mawon nak bar ngendikan niku terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun yaiku dibuka Zuriyah Sayyidina Utsman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinopel mulane masjid biru tengene Turki jenenge Masjid Al-Fatih masjid apa Al-Fatih mergo sing buka Pangeran Fatih min Zuriyati sinten Sayyidina Usman, jadi kita juga kesusu. Wong soleh saya kita kesusu. Anak Karmen, Bokarlan, Mondok juga jadi kiai. Lah kiai latihan kan, bapak ora kiai. Jadi rasa kesusu soleh to, engkau anak kiai, engkau putune sulama, terus putune nih kaliber nak tepak. Oh, tapi nak kesusu tetap perkoro. Pokoknya bangsa kesusu. Kecuali nak jadi kiai soleh, pengaruhnya sekedar ini enggak apa-apa. Tapi nak sing over-over itu mesti kepleset. Mergo? Kesusu. Kesusu itu pokoknya rapi. Jadi faham ya. Maksudnya kalau orang mau cerita, nak ada janjinya Nabi, kok buat ojo buat telan bulat-bulat kudu saiki. Kudu saiki gawana manusia khulikal insanu min ajal. Manusia itu seneng aneh. Kesusu. Buktinya kebuka Konstantinopel itu sakwise 600 tahun. Saiki wong ngremuni khilafah Islamia kudu menang saiki, kudu diterapno. Saiki. Pokoknya sekudune saiki. Oh, repot. Ayo pentingnya ngaji. Ben kowe roh data. Yeah, roh data. Bon paham gitu. Terus, ya Allah ya janji-janji ini Allah bener. Kowe bakal nguasai dunia. Nguasai dunia, wong-wong kafir sebenarnya so kesingkir. Ya aja saiki. Mekah niku zaman Nabi kapundhut, Medina aksarun nas niku kafir. Ora kok Nabi pas kapundhut mayoritas muslim nggih mboten mayoritas tiyang Medina ketese napa kafir. Wong sing ditulis Sarai Bukhari itu zaman Nabi kapundhut itu wong Islam sing resmi nembe 114.000. Saka penduduk jutaan baru 114.000. Sahabat Badar sekitar 315. Jadi sahabat Badar sing derek perang Badar pinten 315. Sing hijrah mek Nabi itu 14.000. Lah kira-kira sing kapundhut pas Nabi kapundhut orang muslim sekitar 114.000. Itu ditulis oleh sahabat oleh pakar-pakar tareh. Lah iku janji Fathu Syam yang ngenteni Sidina Umar. Fathul Konstantinopel Konstantinia ngenteni. Napa? Pangeran Fatih wae. Mulane masjid teng Turki jenenge masjid napa? Ngono wae ngenteni sekian peristiwa, digesek sekian peristiwa. Sampeyan tak critani rungokno. Dinasti Umayyah iku pada akhirnya kan kalah, kalah mbek dinasti Abbasiyah. Walhasil ketika mau runtuh iku dinasti Umayyah iku ngelahirno anak jenenge Abdurrahman Dakhil. Abdurrahman Dakhil lu biasa anake raja, anake pemimpin, dhekne ambisi, melayu den. Melayu ngulon terus, tok maghribi. Maghribi disebut Maroko, kok Casablanca. Dasar anake raja turunane Bani Umayyah pinter mimpin. Ning perantauan iso nggawe negara. Yo dadi raja den. Andalusia iku Cordoba, Kurtuba iku Andalusia sing dhisik Spanyol, sing saiki derek Spanyol. Niku ditalono mbek Abdurrahman apa? Dakhil. Akhire ana Andalusia. Nganti lahirna wong alim-alim terus Ibnu Malik sing nyarai sing ngarang Alfiyah niku Al-Andalusi. Imam Qurtubi yang terkenal ngono Qurtuba iku tiyang Spanyol. Terus sing ngarang Satibiyah kira Asapah niku tiyang Buti. Iku barokah ambisine Abdurrahman Dakhil. Lan Gus Wahid sing terkenal abi Gus Durku edan kesem-sem edan kemudian dia anak kondang kaya Abdurrahman Dakhil. Jadi Gus Dur jenenge Abdurrahman apa? Dakhil. Hasil dadi presiden. Jadi kayak gitu. Terus wong darane Abdurrahman Wahid. Mergo putrane Pak Wahid. Jenenge Abdurrahman apa? Dakhil. Mergo Gus Wahid itu kesem-sem ning biografi ini Abdurrahman Dakhil. Tapi nak jeneng Mustafa dadi nabi ora iso. Perkarane nabi iku wis akhir zaman. Jadi itu ora iso niru. Nak niru malah kudu dipateni perkarane ngaku. Perkarane ngaku nabi iku hukume napa? Dipateni. Tapi sing mateni negara aja kowe sakake. Mulane kula mbek jeneng Mustafa iku cek keberatan. Tapi sekadung Mustafa. Dadi kula intine pesen nak ana janjine Allah mbek Rasul iku kowe aja napa? Kesusu. Surakoh kon nganggo mahkotane Romawi yo ngenteni era Sayidina Umar. Lah saiki wong anggere alasane aja jine apa mesti bener terus kesusu. Bangsa kesusu iku wis apik, wis tetep kita iku ora usah kesusu. Iso wae janjine Allah sing berikutnya ngenteni sekian ratus tahun lagi. Ya ora usah gawok, ya mungkin nah, riyen Inggris iku koyo ora mungkin dikalahno. Nyatane saiki sing kuasa Amerika, riyen Inggris iku Amerika dulu jajan apa? Inggris. Dise wong Islam ning Inggris uburoh kabeh. Saiki bos. Wong roh kabeh Manchester City wae wong Islam. Mbak Sulaiman napa? Fahim. Dise tukang jongos wong Islam. Saiki sing duwe pelatihe sing jongos wae. Sing duwe wong napa? Islam. Isa wong sugih kudu wong Amerika, Eropa. Saiki gedung tertinggi Al-Buruj wae wong Islam. Tetep wong sugih saniki wong Islam. Senajan to sing melarat yo Islam. Bukan kejadian luar biasa dadi tetetan. Dadi aja mbok hitung kejadian melarat itu kejadian luar biasa. Saking agihe maksud itu luar biasa saking agihe. Tapi nek ana paham tertentu saya memaksakan khilafah niku kudu dielingno. Khilafah ora kudu kesusu. Yo kepengin tapi ora kudu napa kesusu. Saman saiki hitung mawon. Kalau ngaji kitab itu banyak. Saya rujukan saya sejarah itu Ibnu Khaldun. Saya punya kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kadang-kadang pakai Ibnu Battuta, tapi saya lebih senang Ibnu Khaldun. Sekarang tanggali saja. Wali Songo itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun 1400 Masehi. Nggih kisarane pinten? 1400 Masehi yang Wali Songo loh. Lah itu kalau sekarang baru berapa tahun coba? Sekarang kan 215 kan. Baru 400 tahun. Nggih. Baru pinten? 600 ya, 600 tahun. 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali. Dulu agama Hindu-Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam. Walhasil buli Sunan Ampel di Garwa Majapahit, terus di anak Raden Fatah, di pondok noneng Ampel Denta, terus ngerti-ngerti ngaji, ngalim, iso ngaji, diamanati Wali Songor, kon gawe kerajaan Demak Bintoro, terus gawe kerajaan. Dipimpin rojo. Terus perang macam-macam, tukaran macam-macam, terus dok Aryo Penangsang, Sutowijo, Boer, terus dok Jogja macam-macam. Walhasil barokai perang, barokai khasut, Islam terus menyebar dok dindi. Cara di sini gak khasut, Jogja orang keduman Islam. Mana kejegeman kedengung khasut itu beno. Khasut itu elek, tapi nak pangeran sing ngersakno iku apik. Wis kadung pinter pangeran, tetep pinter. Kulo sering dikandani bapak, jegeman nyalano pangeran, pangeran kadung pinter, tetep bener. Lha iya munggo ora ana Bani Umayyah tukaran mbek Bani Abbas ya ora ana Islam tok Casablanca. Barokah wong keplayu Islam tok. Tok Budi Casablanca. Ayo Syekh Yusuf barokah keplayu tok Afrika. Diponegoro keplayu tok Sulawesi. Woi barokah keplayu kuwi Islam. Mulane Gus-gus Lima kudu tukaran ben pondok nyebar tok ndi-ndi. Nek ora tukaran ubek-ubek sak nggon. Mulane setan jare tiyang tasawuf niki kula mboten bodoni. Setan paling bingung ngadepi wong mukmin sing alim. Perkarane karepe setan nak ben tukaran ben gedeng Islam ora. Bareng tukaran ning Bedukan ning Wonokromo nyebar tok Banyuwangi nggih pondok. Tukaran meneh nyebar tok Sulawesi nggih pondok. Dadi setan di luar dugaan lho kok malah. Dadi setan gobloke ra karuan asline niku. Kowe aja anut kiai-kiai sing ra ngalim. Kiai mbek kiai kok tukaran terus nganti dulure diusir. Iku ra iso ngaji kiai ngene. Nek sing wis ngalim-ngalim malah bagus lah. Tukaran terus akhirnya agama menyebar. Ayo pondok endi sing baru kaya tukaran endi-endi. Tapi tukaran ra bakal dadi syariat. Tapi penting go manajemen perluasan napa. Lungge kula maca zaman kula cek menangi zaman Ahmad Siddiq cek Sugeng Kiai Ahmad Siddiq niku mbah-mbah itu yang lasem. Niku nate cerita. Saya ndak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad 7. Saya keyakinan saya Islam di Indonesia itu mulai konflik Sayyidina Ali Muawiyah. Memang itu nyata ketika Ali Muawiyah konflik itu banyak sahabat yang netral mau ke Cina. Ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia. Sehingga Syekh Yusuf Baros, Syekh Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya sinten Sayyidina Ali. Tapi nyuwun sewu akhirnya salate telu, urung di salat keempat kelima wis kapundhut. Tapi orang sing telu sing Jombang mboten niku telu yang. Jadi telu ana telu urung tutuk, ana telu jamaah. Nah, Jombang alirane sing wingi gegeru jamaah. Terus MUI geger NU geger. Ada maksud e kiai ini niku kon jamaah, mesti ben ringan. Barno ra wis maksude wong tiyang bingung kok ditam gak. Bang tak kok tiyang-tiyang sebut iku ana aliran ngene. Ora ana aliran biasa wong bingung barno wis. Ndak intinya konflik itu barokahnya gitu. Mulane cara wong tasawuf nak pangeran ngelola barang sing cara lahir elek nak pangeran tetep pinter. Sampeyan saiki tak bedhek yang ngono sumur gedhe iku mesti pecerane gedhe. Pecerane ku mampu. Tapi kue nandur mawar ya tetap wangi, nandur serai ya tetap wangi. Mbok ingoni lele ya tetap lemu. Jadi pangeran iso. Ora ana syaratnya mawar iso wangi nak gak ditandur ning peceren, tandur ning peceren ya tetap wangi. Serai ditandur ning peceren. Engko digawe kolak, digawe kono ya tetap wangi. Tapi nak manusa ora iso barang kotor di manage. Pangeran itu tetap pinter. Artinya khasut itu tukaran terus dimanes jadi apik ngerugekno setan tetap pangeran iso buktine peceren yang lahir roh subur tletong kotor tapi jadi ternak jadi napa penyubur ya apik engko buahe mbok pangan. Kowe mangan kodhok iku jijik. Ini nak pangeran ngakali kowe gampang pitik mangan kodhok ke mangan daging pitik. Terus dadi manusa nek sok dene diguyu malaikat sampean. Di manusa akal-akalane gampang welut dak kok sapi deng. Mangan sapi mangan telek jijik. Tapi welut dak kok sapi deng welut. Yes, dadi manusa diputer sithik ngono. Ke mangan kotoran bareng keting patin mangan kotorane manusa digoreng. Bar, ini pangeran, pangeran tetap pinter. Barang kotoro di menet selesai. Lah koyok hasut, hasut itu kan harus menjamah neng dindi, tapi di menet pangeran jadi penyebaran Islam.